Wiwi, kau cantik bagaikan bidadari. Ku petik mentari sebagai tanda bakti betapa besar cintaku ini. Oh, Pertiwi, juwita datang dari kayangan. Ku gapai rembulan, kan ku persembahkan sebagai tanda kasih dariku. Bulan, mentari ataupun bintang bukan yang hamba harapkan. Hati bersih berbalutkan cinta lebih. Ratu dunia dalam pujaan, ku taburkan bintang dan sejuta sinar menghiasi cintaku padamu. Dari kayangan ku gapai rembulan, kan ku persembahkan sebagai tanda kasih dariku. Bulan, mentari ataupun sinar.